وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, artinya bersalahan pada zatnya Ta'ala dan pada sifatnya Ta'ala dan pada af'alnya Ta'ala. Lawannya bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Mustahil Allah Ta'ala itu bersamaan dengan segala yang baru ini. Hanya wajib bersalahan selama-lamanya. Adapun tanda bersalahan Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Kata Musannif rahimahullah ta'ala sifat yang keempat, dia kata dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Artinya, arti sifat mukhalafatuhu ni, mukhalafatu tu Musannif kata bersalahan. Khalafa yukhalifu mukhalafah, bersalahan, menyalahi, bersalahan. Bahasa kita apa? Tak serupa, tak sama. Itu bersalahan. Artinya, arti mukhalafah itu bersalahan. Siapa? Allah Ta'ala. Itu domain rajak kepada Allah. Mukhalafatuhu itu Ta'ala. Bersalahan Allah Ta'ala. Tak serupa Allah Ta'ala. Tak sama Allah Ta'ala kita tu bagi jadi akan lah itu. Alhamdulillah. Zahirnya bagi itu dengan mana akan gitu kan. Lam yang ada pada lil hawadis dikatakan lam zaidah. Kita dengan itu biasa dah. Lam zaidah, zaidatun. Lam tu zaidah. Lam harfun jar tapi zaidah. Bukan harfun jar asli, bukan harfun jar syibih zaidah. Ia panggil harfun jar zaidah. Kalau harfun jar asli, ia berhajat kepada tiga. Berhajat kepada muta'allaqnya, berhajat kepada majrurnya, berhajat kepada makna. Dan kalau harfun jar syibih zaidah, berhajat kepada dua. Berhajat kepada makna dan majrur. Muta'allaq, tak apa. Tak apa. Ataupun harfun jar zaidah, berhajat bersatu je, iaitu majrur. Majrur. Makna tak ada. Muta'allaq tak ada. Lalu tu sini, jangan bermakna bagi. Kalau bagi tu nampak nak pergi kepada makna bagi lam tu pula. Lalu tu lam ni ada sepon dengan tak ada dah. Kira-kira kerana dia tu zaidah je. Tapi zaidah tu litakwiyah, untuk mengkuatkan amalan je. Mengkuatkan amalan is masdar tu. Masdar itu mukhalafatuhu tu. Gitu sini kan orang akan lah. Akan segala al-hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala akan segala yang baharu. Musa nak kata al-hawadis dengan mana? Yang baharu. Tuhan tak serupa segala yang baharu. Tuhan tak sama benda baharu. Nah, tu sini bahasanya ni. Tu. Kita ketik betul hawadis dulu sikit. Kita kuno tidak bersalahan. Ha, beri hawadis dulu. Dobit di hawadis. Eh, sini bagi ni dobit banyak. Macam ada tempat lah. Macam ada tempat. Bagi ni saja ni. Tapi pun hati kalau tulis ni lebih. Kalau mengajar sifat lain-lain pun dia akan beri kihatan ni. Mengajar kitab lain-lain pun. Kihatan ni. Boleh kutip guna. Bagi setengah orang ia bakal ada daya tak. Baru jumpa kitab ni. Lepas tu ia sudah di kitab ni. Ia nak pelik dalam masalah. Ada yang baik. Kita pun nak buat dulu. Apa tu hawadis dulu. Kita bahas kelima hawadis dulu. Sebelum mana bahas. Sebutkan. Tulis di al-hawadis. Al-hawadis. Jamuk hadis. Jam'i, jamak daripada hadis. Satu makna. Satu makna dengan mungkinan. Satu makna dengan mungkinan. Jamak dari mungkin. Jamak dari mungkin. Dan satu makna dengan awalim. Ain waw, ain waw, awalim. Jamak daripada alam. Jamak daripada alam. Dan juga makhlukat jamak dari makhluk. Semua ini satu makna jua, satu makna jua, tetapi dikira mengikut iktibar masing-masing. Dikira mengikut iktibar masing-masing. Dikatakan alam. Dikatakan alam kerana diiktibarkan dia sebagai alamat atas ada Allah. Dan dipanggil mungkin. Dan dipanggil mungkin kerana diiktibar timbulnya pada waktu imkan. Timbulnya kerana diiktibar timbulnya dalam waktu imkan. Yang harus ada dan harus tak ada dirinya. Dan dikatakan makhluk. Dan dikatakan makhluk diiktibarkan dia sebagai kesan dan ciptaan dari sifat kudrat. Adapun hawadith diiktibarkan keadaannya baru ada dan baru timbul setelah tiadanya dahulu. Setelah tiadanya dahulu. Habis itu. Tu hawadis dia. Nanti kira mula. Nak bahas kelima dulu. Jadi kelima, dua, tiga, empat tu kalau ada istilah hampir sama. Nak kata sama sangat pun ada beza sikit-sikit. Cuma pada dengan cara umumnya makna supaya benda tu lah ya. Cuba aktibalan lah. Kalau kita kata alam hawadis mungkin makhluk. Tu lah ya. Kalau kira tu lah. Dah dah. Nanti kita baca. Dah dah. Ya, kita nak baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hawadis jamak hadis. Jamak dari hadis, hadis yang baru, yang baru. Satu makna dengan mungkinat. Searti dengan mungkinat. Jamak dari mungkin. Jamak dari mungkin. Dan satu makna dengan awalim. Satu makna dengan awal al-alim jamuk daripada alam. Dan juga makhlukat jamuk dari makhluk. Jadi pak tu sama. Hawadis, hadis, mungkin, alam, makhluk. Pak kara tu kena atau benda tu lah. Kalau kita kata pong kayu sepaham. Pong kayu tu boleh kata hadis, boleh kata makhluk, boleh kata mungkin dan boleh kata alam. Jadi benda tu lah ya tu. Tapi iktibar ya. Dia panggil iktibar. Panggil tu mengikut iktibar. Baca sikit je. Semua ini satu makna dua. Pak-pak tu sama ya. Benda. Jadi kalau kira medelun dia sama ya. Medelun. Tunjukkan dia tu sama ya. Kalau kita kata benda lapar tu lain-lain lah. Tapi medelun sama. Baca. Tetapi dikira mengikut iktibar masing-masing. Dikatakan alam kerana diiktibarkan dia sebagai alamat. Alamah. Sebab itulah mana dah tanda kata Allah Ta'ala ada alam ini. Orang tak tahu makhluk. Ini Musa ni kata makhluk pun tak apa lah. Alam ini. Mana tanda kata Tuhan sedia? Alam ini. Alam. Ya, itulah alam tu. Kan jadi alamah. Alamak kata ada tu hai tu ialah masih Allah Maha Besar kerana diiktibarkan dia sebagai alamat atas ada Allah dan dipanggil mungkin kerana diiktibar timbulnya dalam waktu imkan waktu imkan tu maklumlah. Jadi setelah timbul makhluk pertama maka belum pada Allah Taala buat semua makhluk lagi masa tu tak dikatakan masa imkan lagi. Orang panggil masa tu dalam masa azali. Masa yang tidak ada permulaan bagi masa tu. Itu masa azali. Maka Allah Ta'ala ada pada azali tu. Ada pada masa azali. Kalau kecek atau ada pada masa azali pun kecek tak jalan tasamuh ya. Kan Allah Ta'ala tak bermasa sekali-kali. Tapi kecek gitu ya. Orang panggil waktu azali gitu. Lepas tu, kalau kira pun kira gitu. Tuhan bermasa kan. Masa waktu azali. Bukan waktu azali. Jadi waktu.